wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar radio Radul Jannah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian Sahih Bukhari di Masjid Aisyah yang mulia ini dalam setiap pekan hari Senin sore. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam pembahasan tentang kitab salat yang begitu panjang dengan judul-judul yang tentunya juga begitu panjang. Kita sedang membahas tentang hadis-hadis seputar sutrah lil musalli, yaitu hadis-hadis seputar sutrah dalam salat. Kita telah membahas dua judul pada pembahasan yang telah lalu berkaitan dengan sutrah, atau dua judul, tapi bahasanya kita membahas tiga judul ataupun tiga masalah penting tentang sutrah. Kita akan jelaskan kembali ringkasan yang telah lewat tentang sutrah supaya bahasan kita menyambung dengan bahasan yang kita akan bahas di kesempatan sore hari ini. Pertama, hukum sutrah, artinya hukum membuat sutrah. Sutrah itu sendiri telah kita jelaskan adalah sesuatu yang dilakukan atau dibuat oleh orang yang sholat di antara dirinya dengan yang lewat. Artinya kalau ini orang berdiri, ya ini berdiri sholat, maka sesuatu yang kita buat di antara kita dengan orang yang akan lewat, maka ini dinamakan dengan sutrah. Artinya untuk kita berlindung dan menghalangi kita dari orang yang lewat. Nah, telah kita bahas pertama tentang sisi hukumnya. Dari sisi hukumnya, sepakat, ijma, disyariatkan ketika sholat kita membuat sutrah. Jadi kita telah jelaskan bahwa ulama sepakat, ijma, bahwa orang yang sholat dianjurkan untuk meletakkan sutrah. Hikmahnya kita telah jelaskan, artinya apa hikmah kita meletakkan sutrah dalam sholat? Salah satunya untuk menghindari salah satu yang bisa membatalkan sholat kita, sebagaimana akan datang hadisnya, yaitu tiga perkara yang bisa membatalkan sholat kita barang siapa yang tidak menggunakan sutrah. Yaitu hadis yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yaqta'us sholat. Jadi akan memutuskan sholat, itu sholat salah seorang di antara kita, jika tidak ada sutrah lewat di depan kita, yaitu al-mar'ah, al-himar, wal-kalbul aswad. Jadi apabila anjing lewat, atau keledai lewat, atau perempuan lewat, lalu kita tidak memakai sutrah, maka sholat kita adalah batal. Yang kedua, kita telah jelaskan salah satu hikmahnya untuk membuang waswasu syaiton, yaitu salah satu bisikan dari syaiton. Dan hikmah yang paling agung yaitu mengikuti sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat menggunakan sutrah. Baik itu di tempat tertutup atau di tempat terbuka, dengan hadis-hadis yang kita akan bacakan juga bahwa beliau selalu menggunakan sutroh. Dan hikmah yang paling agung tentunya mengikuti sunnah, sebab beragama mengikuti sunnah dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW salah satu sebab kita akan mendapatkan keberuntungan, ya. Salah satu kita akan mendapatkan kebahagiaan, salah satu sebab kita akan mendapatkan kebaikan. Adapun dari sisi hukum, jumhur ulama berpendapat sunnah mu'akadah. Jadi menurut kebanyakan para ulama menggunakan sutroh adalah sunnah mu'akadah. Sebagian para ulama ada sampai mengatakan wajib. Seperti Daud Al-Bahiri Ibn Hazm, riwayat dari Imam Ahmad. Dan sejumlah para ulama ya mengatakan hukumnya adalah wajib. Dengan itu kita tidak boleh menyepelekan sholat dengan menggunakan sutroh. Kemudian yang selanjutnya yang telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, yaitu bahasan yang kedua, bahwa sutroh makmum, sutroh imam. Sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Dalam arti makmum tidak perlu membuat sutroh lagi, cukup sutroh imamnya. Dan ini telah kita bahas hadisnya. Yang ketiga yang kita bahas adalah ukuran sutroh. Artinya ukuran batasan sutroh dari orang berdiri dengan sutrohnya. Jadi itu yang kita bahas kemarin dalam hadis nomor 496, hadis nomor 497. Jadi ukuran antara kita berdiri dengan sutroh. Pertama kita telah jelaskan disunnahkan bagi setiap orang yang sholat untuk mendekat ke sutrohnya. Jadi ketika kita sholat dianjurkan untuk dekat ke tempat sutrohnya. Jadi dengan sutrohnya kita harus mendekat. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah kita bahas kemarin. Ya. Adapun ukurannya dalam nas yang kita telah baca kemarin yaitu qadru mamartisha, yaitu seukuran lewatnya kambing. Jadi seukuran lewatnya kambing. Lalu jumhur ulama mengatakan kalau diukur dengan ukuran itu seukuran 3 hasta. Yaitu salah satu adrok, yaitu ukuran batasan dari berdiri sampai ke sutrohnya itu seukuran dengan 3 hasta. Ya. Atau kalau digambarkan dengan gambaran yang umum yang udah dijelaskan kemarin, yaitu ukuran tumaninah ketika orang untuk bersujud. Ya, ukuran ketika orang ketika bersujud. Karena tentunya kalau sutroh ini kalau kita berdiri dengan kita akan sujud, ketika kita sujud merasa tumaninah ya dan bisa untuk sujud dengan sesuai dengan sunnah, maka itulah ukuran untuk sutrohnya. Nah. Sekarang kita akan bahas sejumlah hadis yang menunjukkan bahasan tentang ukuran tinggi. Jadi ukuran tinggi dari sutroh. Ya, jadi ukuran tinggi dari sutroh. Nah, hadis-hadisnya sebagai berikut kita akan baca dulu sekarang. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala babus salati ila al-harbah. Al-harbah, tombak, tombak. Jadi tombak ya ma'ruf di kita. Qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Ubaidillah ibni Abdullah akhbarani Nafi an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yurakizu lahu al-hirbah wa yusalli ilaiha. Nah, kita akan satukan beberapa bab yang menunjukkan masalah batasan tingginya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu salati ilal anazah. Qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah, qala hadats Ibnu Abi Jubair, qala sami'tu Abi, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati wadu'in fatawada'a fasala bina adh-dhuhra wal asra wa baina yadayhi anazah wal mar'atu wal himaru fiha. Ibnu Hatim ibn Rabi qala hadatsana Syadzan an ata Abi Maimunah ibn Malikin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'ahu ana wa gulamna min hajatihi nawalnahu al-idawata. Nah, ini akan kita bahas tentang ukuran tingginya. Ya, kalau kemarin ukuran dari tempat berdiri ke sutroh. Sekarang adalah berbicara ukuran yang dinamakan dengan sutroh, yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat. Imam Bukhari membawakan dua judul dan tiga hadis, tapi arahnya untuk menjelaskan batasan sutroh. Bab sholat menghadap kepada, jadi menghadap kepada tombak. Ya, tentunya alat untuk berperang atau senjata, salah satunya pedang, salah satunya tombak, dan salah satunya adalah panah. Yang dikatakan panah berarti berikut anak-anak panah. Jadi artinya para sahabat biasa sholat menancapkan anak panah, menancapkan tombak, dan menancapkan aso, yaitu tongkat. Jadi para sahabat biasa sholat menancapkan anak panah, menancapkan tombak, menancapkan tongkat atau kayu. Bab sholat menghadap kepada tombak. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Musaddad, ini guru-guru Imam Bukhari, yaitu Musaddad Ibu Musardad Ibu Mutarbal, dari Imam Yahya, dari Ubaidullah, yaitu Ibn Abdillah An-Nafi, yaitu Maula Ibn Umar An-Abdillah, yaitu Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anhuma anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW kana yurakizu lahu al-hirbah, bahwasanya keadaan Nabi SAW suka ditancapkan baginya atau suka diletakkan baginya tombak. Jadi yang melakukannya para sahabat, bukan beliau. Jadi para sahabat selalu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan salat, ketika beliau akan qada hajat, ketika beliau akan salat para sahabat membawa tombak kemudian meletakkan untuk salat. Wa yusalli ilaiha, maka beliau pun sholat menghadap tombak tersebut. Jadi Nabi SAW sholat menghadap tombak. Pada hadis yang kedua, Imam Bukhari membawakan bab bab sholat menghadap anazah. Anazah yaitu sejenis tongkat. Jadi sejenis tongkat. Ya, jadi tongkat, anak panah, tombak selalu dibawa. Dan anazah itu salah satu tongkat yang ujungnya bercabang, itu dinamakan dengan anaza. Kalau tidak bercabang dinamakannya aso. Jadi aso adalah tongkat biasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Adam, itu Adam ibnu Abi Iyas. Syu'bah, itu Syu'bah ibnu Hajjaj. Abu Bustam Al-Wasiti, Amirul Mukminin fil hadis. Artinya beliau itu adalah merupakan ulama besar dalam hadis. Yang para ulama berpegang teguh kepada hadis-hadis beliau. Qala hadatsana Aun ibnu Abi Juhaifa. Sami'tu Abi. Qala, yaitu Abu Juhaifa, sahabat. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami di waktu duhur. Al-hajirah yaitu waktu panceran. Kalau bahasa kita adalah waktu panceran ketika matahari berada di tengah-tengah. Yaitu ketika tergelincir sedikit ke arah barat, yaitu waktu duhur. Wa utiya biwadu'in. Maka disediakan baginya adalah air untuk berwudu. Artinya para sahabat menyediakan bezana berisi air. Fatawadha'a. Lalu beliau berwudu. Fasholla bina dhuhra wal asra. Kemudian beliau salat mengimami kami duhur dan asar. Wa baina yadayhi anaza. Berarti salatnya di luar dan di depannya ada anaza. Jadi beliau meletakkan tongkat. Wal himaru yamuruna wal mar'atu wal himaru yamuruna min waraiha. Sedangkan perempuan dan keledai lewat di belakang sutra. Ya, di belakang sutra berarti di depan sutra maksudnya. Jadi di depan sutra yang dibuat oleh para sahabat untuk Nabi. Jadi pembantu Nabi SAW dan anda dengannya, artinya berarti tidak sendiri, tetapi beliau berdua. Dan di sini menunjukkan bahwa belajar bukan hanya sekedar belajar yang dimaksud menghafal, mencerna satu. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah belajar dari sebuah pengalaman. Nanti saya jelaskan maknanya ya. Dan aku membawa ukazah aso anazah. Artinya suka membawa sejenis tongkat gitu ya. Kemudian anak panah dan semisalnya. Wa ma'ana idawah. Dan aku suka membawa juga persiapan bezana yang berisi air. Karena untuk qada hajat. Untuk qada hajat. Dan apabila selesai dari kebutuhannya Nabi SAW, artinya selesai menunaikan qada hajatnya, nawalnahu oleh kami. Diambil lagi, yaitu anazah dan bezananya. Nah, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala dalam dua judul ini hadis. Dua hadis itu punya relevansi yang sangat kuat. Jadi sholat menghadap yang ketiga, zahirnya tidak ada relevansi berkaitan dengan judul Imam Bukhari. Kenapa? Karena pada hadis yang ketiga menjelaskan tentang adab qada hajat. Gitu. Jadi menjelaskan tentang adab qada hajat. Tetapi Imam Bukhari kok membawakan judul ini dalam bab ini? Gitu ya. Nah, nanti mungkin jawabannya insya Allah kita jelaskan. Kenapa? Gitu. Beliau membawakan hadis ini yang seolah-olah maknanya tidak berkaitan dengan masalah sutra. Dari dua hadis ini yang bertepatan dengan sutra menjadi dalil bahwa sutra itu penting. Gitu. Jadi menunjukkan ahamiyatu sutra fi sholat, urgensinya sutra di dalam sholat. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa sutra itu penting dalam sholat? Ya. Dari kata-kata kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan Nabi SAW melakukannya dengan kontinu. Bahwa beliau kalau sholat itu suka meletakkan tombak atau meletakkan tongkat. Seolah-olah hadis ini mengatakan di mana saja beliau sholat, selalu para sahabat yang menyamainya ataupun yang menyertainya membawa tongkat atau tombak atau apa saja, kemudian diletakkan untuk jadikan sutra bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahwa beliau itu apa? Melakukan selalu. Selalu. Kemudian dengan berbagai alat yang digunakan oleh beliau, jadi beliau terkadang membawa tongkat, terkadang dibawakan tongkat, terkadang dibawakan tombak, kadang dibawakan anak panah. Menunjukkan para sahabat pun natural untuk membuat sutra, dalam arti tidak perlu kita membuat sutra khusus gitu. Jadi tidak dianjurkan mungkin kita ngantongin sutra umpama ya, supaya kemana-mana ada sutra. Ya tidak perlu gitu. Karena Nabi SAW dengan para sahabat ya natural aja. Sutrahnya apa yang ada gitu. Dijadikan sutra oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mungkin sedang safar di perjalanan di mana sholat menghadap sutra yang dibutuhkan. Jadi di sini menunjukkan ahamiyahnya. Jadi perlunya. Dan yang menunjukkan ahmiyatus sutroh juga bahwa para sahabat pun di sini punya perhatian khusus. Jadi para sahabat memahami akan urgensi sutroh. Mana dalil yang menunjukkan akan urgensi sutroh? Jadi begitu urgen sutroh gimana? Di hadis yang telah lalu juga apa para sahabat sutroh ketika sholat Idul Adha di hadis sebelumnya. Para sahabat pun membawa sutra ketika dalam sholat Idul Fitri. Kemudian dalam sholat khusuf. Ya. Dalam sholat istisqa, para sahabat selalu membawakan sutra untuk Nabi SAW. Ketika sholat khusuf, gerhana. Ketika sholat istisqa. Ketika sholat Idul Fitri. Ketika sholat Idul Adha. Selalu beliau membawa sutra dan dipersiapkan untuk Nabi SAW sholat. Maka di sini para sahabat pun sangat perhatian tentang masalah apa? Sutra. Ya dari dalil-dalil yang tadi apa? Disebutkan. Nah. Kemudian pada tiga hadis. Hadis ini juga ini menunjukkan tentang mahabbatus sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimuhu wa tawqiruhu. Sebagai dalil akan kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk khidmat pengagungan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, kita lihat Dalam setiap momen para sahabat menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis ketiga di sini lebih spesifik lagi, yaitu para sahabat menyiapkan air untuk wudu, para sahabat menyiapkan air untuk qada hajat, para sahabat menyiapkan tongkat. Tongkat untuk apa? Ya untuk alamah. Ciri ada orang yang sedang qada hajat. Supaya apa? Tidak terlihat atau tidak mendekat, maka diletakkan apa? Diletakkan kayu atau apa. Nah, begitu cintanya para sahabat kepada Nabi SAW dan begitu mengagungkannya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini pun dijadikan dalil oleh para ulama tentang dianjurkan hidmatu alim, hidmatu sultan, wa hidmatu malahu yani manzilah. Jadi dianjurkan bagi kita pun untuk berkhidmat kepada orang yang memiliki kekuasaan. Artinya berkhidmat kepada amirul mukminin, berkhidmat kepada pemimpin, itu wajibnya. Dianjurkan. Akan taukir sultan min asbabil khair. Ya. Bahkan mengagungkan pemimpin muslim, artinya pemimpin kita sebagai muslim itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan datangnya kebaikan. Sehingga dikatakan dalam ungkapan, ya, umat ini akan ada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan pemimpinnya dan mengagungkan apa? Ulamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ya tiga tingkatan, Allah, Rasul dan pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah pemimpin kalian. Ya, salah satunya kita wajib untuk berkhidmatnya kepada pemimpin muslim ya. Dan tidak boleh menyebarkan keburukannya ya. Tetapi wajib kita untuk menasihatinya apabila dia terjerumus ataupun berbuat sebuah kesalahan ya. Karena amar ma'ruf adalah merupakan bagian dari sifat seorang muslim. Nah. Kemudian hadis-hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala untuk menjelaskan batasan sutrah. Jadi batasan sutrah yang disyariatkan itu seberapa dan gimana. Ada riwayat yang lebih jelas dari hadis-hadis ini, tapi sanadnya tidak dalam syarat Bukhari. Jadi ada hadis yang lebih jelas, lebih nampak namanya dari hadis-hadis yang dibawakan Imam Bukhari. Hanya saja kita mengetahui bahwa Imam Bukhari itu kan punya syarat rawi-rawi yang ada dalam sanad-sanad hadis untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari itu punya syarat tersendiri. Ya. Nah, di antara hadis yang menjelaskan tentang ukuran sutrah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, berapa katanya ukuran sutrah? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tanya katanya kepada Ali radhiyallahu taala anhu, tahu tentang ukuran apa? Sutrah. Jadi Ali adalah orang yang paling tahu tentang ukuran sutrah karena ia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, fi ghazwati Tabuk. Dan pada perang Tabuk itulah disebutkan dalam hadis ukuran sutrah. Nah, ini bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Aisyah itu benci kepada Ali gitu ya. Aisyah benci kepada Ali. Aisyah tidak menyenangi Ali. Nah, salah satu bantahan bahwa Aisyah tidak membenci Ali, bahkan mencintai Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang mana Aisyah itu menyerahkan orang untuk bertanya kepada Ali. Padahal awalnya bertanya kepada beliau. Sejumlah sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Aisyah, berapa ukuran sutra?" Maka beliau mengatakan, "Tanyakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, beliau yang lebih tahu." Maka dikatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Faqala mislu mu'akhkharati ar-rahli." Jadi ini hadis yang di luar Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Maka Nabi Hasalam ditanya, berapa katanya ukuran sutroh? Dan itu terjadi di perang Tabuk. Jadi Nabi Hasalam pernah ditanya di perang Tabuk tentang ukuran sutroh. Beliau mengatakan, mislu mu'akhirati rahal. Apa yang dimaksud dengan mu'akhiratu rahal? Bahasa Indonesianya adalah pelana. Jadi di punggung kuda atau di punggung unta yang dipakai Nabi Hasalam para sahabat, kendaraan di saat itu atau sampai saat hari ini, itu suka ada tempat duduknya. Jadi tempat duduknya. Imam Ibn Hazm dan para ulama yang lainnya mengatakan, yaitu qadra zira, seukuran satu hasta. Ya, kalau satu hasta itu ukuran begini. Ini satu hasta. Satu hasta itu sama dengan sejengkal. Ya, hasta kita ya bukan dari sini. Hasta itu dari ini. Dari zira kepada ini. Ini dinamakan apa? Hasta. Maka ukurannya segini. Qadra zira. Ini ukuran tingginya apa? Sutra. Jadi ukuran tingginya sutra. Dan para sahabat, para tabi'in, demikian juga para ulama itu memahami ya ukuran dari tingginya sutra seperti itu. Ya. Di mana dikatakan dalam kitab Al-Hidayah, para ulama mengatakan miqdaruha dira'un fasa'idan. Jadi ukurannya adalah satu hasta. Jadi satu hasta atau lebih ya. Atau sekitar dinamakan usbu, artinya adalah satu apa? Satu jengkal. Itu ukuran ke atasnya. Nah, adapun dari hadis sahih, hadis-hadis Bukhari ini, maka para ulama mengatakan bahwa para ulama mengambil hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini adalah ukuran lebarnya. Kan ukuran itu ukuran tinggi, kemudian ukuran apa? Lebar. Nah, ukuran lebar itu tidak bisa dihitung gitu ya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Jadi kalau orang menancapkan tongkat atau menancapkan anak panah atau menancapkan tombak, maka itu sutra dan cukup, dan apa, cukup bagi kita semua. Ya. Dan tentunya ini adalah ukuran syar'inya, ukuran syar'i. Yang menunjukkan hukum asal, garis, atau mungkin sekarang orang mengatakan sejadah, itu tidak dikatakan sebagai sutra. Dan bukan sutra yang ukuran syariah. Jadi kalau orang pakai sejadah, bukan berarti itu adalah sutranya. Atau dia dianggap telah menggunakan apa? Sutra. Karena sutra itu sesuatu yang mesti diletakkan dan sesuatu yang nampak. Ya, ukuran dekatnya tadi disebutkan ukuran lewatnya apa? Lewatnya kambing. Ukuran tingginya adalah mu'akharatu arhal. Dan itu hadis yang paling jelas. Jadi hadis yang paling jelas yang menyebutkan tentang batasan tingginya. Jadi batasan tingginya. Nah. Kemudian tadi jawaban hadis ketiga. Jadi hadis yang ketiga ini kita jelaskan apa ukurannya. Jadi ukuran apa? Bukan ini hadis untuk apa gitu. Imam Bukhari membawakan hadis Anas tentang ke toilet. Nah, ada sisi relevansinya gitu. Jadi ada sisi relevansinya. Apa sisi relevansi hadis Anas tentang Anas membawa tongkat, membawa tombak, membawa kayu? Kata para ulama, hadis Anas ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa tongkat atau semisalnya sebagai alamah. Jadi kalau dibawa ke masa sholat, yaitu alamat orang sedang sholat gitu. Walaupun dalam sisi makna tidak, artinya tidak ada relevannya dengan bab tentang sutra. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu sutra tibi makata wa ghairiha. Bab sutra di Mekah dan yang lainnya. Nah, Imam Bukhari di sini ingin menjelaskan sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan sutra itu kalau sholat di luar. Kalau kita sholat di masjid, sholat di rumah, enggak perlu sutra gitu. Jadi ada orang yang mengatakan ya sutra itu kalau kita sholat di lapangan gitu. Sholat di tanah, di tempat terbuka, baru harus pakai sutra. Nah, itu tidak benar. Nah, Imam Bukhari membuat bab sutra tibi makata wa ghairiha. Bab sutra di Mekah, maksudnya di Mekah ini yaitu fi baitillah, di Baitullah. Dan yang lainnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Sulaiman ibn Harb. Qala hadatsana Syu'bah. Jadi hadis-hadis yang kita bahas ini ya kepada rawi-rawi yang namanya Syu'bah ibn Hajjaj. Masya Allah, udah tiga. Anil Hakam, an Abi Juhaifah, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fasala bil batha dhuhra wal asra qataini wa nasaba baina yadayhi anazah wa tawadda'a wa ja'ala nasiyam yatamassahu nabi wadu'ihi. Dari Abu Juhaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa keluar menuju di waktu zuhur, ya, maka salat fil batha, salah satu tempat, ya, nama. Maka beliau sholat duhur, asar, dua rakaat. Artinya duhurnya dua rakaat, asarnya dua rakaat, yaitu di jama dan di kosa. Lihat di sini, wanas sobabaina yadehi anaza. Maka beliau pun meletakkan, yaitu apa? Tongkatnya. Watawadu'a, dan beliau pun berwudu. Faja ala nasu yatamassahuna min wudhihi. Nah, para sahabat bertabaruk dengan bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekas wudu Nabi sallam ke muka-muka mereka dan mereka bertabaruk. Dan ini tentunya tabaruk dengan bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa dikiaskan sekarang bertabaruk dengan bekas wudunya ustaz, bekas wudunya kiai, ya, bertabaruk. Karena ya, kalau kita hari ini belum tentu juga benar solehnya atau enggak, yang nampak dengan yang tersembunyi kita tidak tahu. Kalau Nabi SAW tentunya zahir dengan apa yang ada dalam batinnya adalah sama, adalah sama. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa sutra itu sama ketika kita sholat di masjid, ketika kita sholat di luar masjid. Bagaimana Imam Bukhari membawakan hadis ini tentang kisah di luar masjid? Karena para sahabat meriwayatkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid, maka beliau sholat menghadap tembok. Dan akan datang hadis-hadis bahwa para sahabat sholat menghadap tiang. Artinya, kenapa Imam Bukhari membawakan hadis tentang di luar masjid, tapi membuat judulnya sutroh di Mekah dan di luar? Nah, ini karena Imam Bukhari mengetahui hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika sholat di masjid itu menghadap tembok. Dan para sahabat menghadap tiang-tiang. Ya, jadi tiang-tiang yang ada di masjid. Dan kita akan membacakan hadisnya, babnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu sholati ila ustuwana. Wa qala Umaru al-musalluna ahakku bisawari minal mutahadithina ilaiha. Wa ra'a Umaru rajulan yusalli baina ustuwanaitaini. Fa apadnahu ila sariyatin. Fa qala salli ilaiha. Qala hadasana Makki. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala hadasana Makki ibn Ibrahim. Qala hadasana Yazid ibn Abi Ubaid. Qala kuntu ati ma'a Salamata ibn al-Aqwa wa yusalli indal ustuwana alati indal mushab. Fa qultu ya Aba Muslim, araka tataharra salata inda hadil ustuwana? Qala fa inni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra salata indaha. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadasana Qabisah hadasana Sufyan an Amr ibn Amir an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu laqad ra'aitu kibara ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya indal maghribi. Wazada Syu'bah an Amr an Anas hata yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab salat menghadap tiang-tiang. Artinya di sini ustuwanah atau sawari. Ya. Menghadap tiang. Berkata Umar, orang yang sholat lebih berhak untuk tiang daripada orang-orang yang berbicara dekat tiang. Jadi kalau ada orang yang berbicara, suruh minggir. Yang lainnya yang akan sholat, ya sholat menghadap tiang. Kenapa? Karena memang sholat itu biasa menggunakan sutroh. Jadi Umar mengatakan kalau ada orang ngobrol, nyender mungkin di tiang atau apa gitu ya, kemudian ada orang sholat, maka orang yang sholat lebih berhak untuk menggunakan tiang dari orang yang berbicara. Jadi di sini menunjukkan bahwa para sahabat paham, Umar paham, begitu urgennya tentang sutra. Jadi berarti dalam perkataan Umar, kalau antum gak usah permisi gitu. Kalau ada orang sholat ya minggir gitu. Karena lebih berhak untuk mendapatkan tiang itu. Ya. Wara'a Umaru rajulan. Lalu Umar melihat seseorang. Yusalli baina ustuwanataini. Ada orang sholat di antara tiang. Jadi ada orang sholat di antara tiang. Fa'adnahu ila sariyatin. Faqala sholli ilaiha. Maka Umar radhiyallahu ta'ala berkata, coba kamu pindahkan. Jadi kalau sholat jangan di antara dua tiang. Artinya jangan begini. Tapi kalau sholat munfarid atau sholat sunnah, sholat menghadap tiang kamu. Ini kamu kan tiang. Jadi Umar menegur, jangan begitu. Sholat menghadap tiang. Jadi perhatian. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Ya, dan di situ kisah tentang Yazid ibn Ubaid bersama kuntu ati ma'a Salamata ibn al-Aqwa, Salamah ibn al-Aqwa sahabat. Fa yusalli indal ustuwana alati indal mushab. Maka salat ya, di dekat tiang yang di situ ada mushab. Faqultu ya Aba Muslim, lalu aku berkata wahai Abu Muslim, Aro kata tahara salata inna hadhil ustuwana. Kata beliau, kenapa engkau begitu menjaga salat di tiang ini? Katanya. Jadi ada seorang sahabat yang selalu salat di tiang itu. Tiang tersebut. Lalu ditanya, kenapa katanya engkau begitu menjaga untuk sholat di tiang tersebut? Faqala, lalu dia berkata, inni ra'aitu Nabi SAW yataharras sholata indaha. Sebab aku melihat Nabi SAW seringnya sholat di tiang tersebut. Jadi karena Nabi SAW sering sholat di tiang tersebut, maka sahabat ini pun menjaganya. Tapi ditegur ya, karena tidak ada kehususan, ya tidak ada kehususan. Dan sekarang jejaknya udah dihilangkan ya, karena takut orang mengusap-usap tiang tersebut dan bertabaruk dengan tiangnya gitu kan, dengan tiangnya. Sebagian orang yang seperti itu dan itu terlarang, nggak boleh. Tapi hadis ini sebagai dalil tentang pentingnya sutra. Dan istinbat lainnya kita akan jelaskan nanti setelah kita bacakan kedua hadis. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Anas. Apa kata Anas? Laqad ra'aitu kibara ashabi Nabi sallam. Sungguh aku telah melihat para pembesar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Yabtadiruna sawariya indal maghribi. Kami melihat katanya para sahabat Nabi, kibaru sahabat, mereka berlomba-lomba bersegera untuk mendapatkan tiang masjid. Untuk apa? Sholat sunnah, sholat tatawu, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib enggak. Yang dimaksud di sini para sahabat kalau ke masjid mendekat tiang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para sahabat itu selalu sholat menghadap sutrah. Jadi sholat menghadap sutrah. Nah, kaum muslimin pemirsa dan penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tiang di masjid itu harus diperhatikan. Pertama, salah satu urgen tiang di masjid untuk sholat menghadap sutra, sebagaimana para sahabat melakukan. Dan itu yang dimaksud sholat munfarid atau sholat sunnah. Jadi sholat munfarid, sholat sunnah, yaitu menghadap tiang. Para sahabat apabila sholat sunnah maka mereka bergegas mendekati tiang dan mereka sholat menghadapnya. Tapi perhatikan tiang di masjid ada sesuatu juga yang dilarang, yaitu sholat di antara tiang. Ya. Sholat di antara tiang apabila tidak ada darurah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis, man qata'a as-saf qata'ahu Allah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, barang siapa yang memutuskan saf salat, maka ia akan diputus Allah. Yang dimaksud adalah diputus berkahnya. Kemudian ada hadis yang berbunyi, la tusalli baina sawari fa innahu man qata'a as-saf qata'ahu Allah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian salat di antara tiang-tiang. Jadi jangan salat di antara tiang-tiang, karena barang siapa yang memutuskan saf, maka akan diputus baginya adalah berkah. Jadi akan diputus baginya berkah. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud sholat wajib. Ya. Jadi saf ini, ya kalau ini saf, ya bikinnya sholatnya di belakang lagi dulu. Illa inda darurah. Kecuali kalau ada darurah. Contohnya apa? Ya masjidnya sebesar ini, banyak tiba-tiba jamaah meludak. Jadi jamaah membeludak penuh gitu ya. Maka tidak apa-apa dipakai itu. Karena fattaqullaha masata'tum. Tapi kalau kita akan membuat masjid, seyogianya juga memperhatikan hal yang penting ini, yaitu seyogianya bagi kita artinya ukurannya diperhitungkan gitu ya. Jadi ukurannya diperhitungkan oleh kita supaya tiang masjid ini tidak memotong apa? Sob. Ya. Ya, tapi tidak selamanya bisa juga gitu ya. Tapi kalau kita mengusahakan bagus gitu ya. Tiang masjid itu tidak kebanyakan dan tiang masjid itu tidak dalam apa? Sob. Karena ada hadis yang berbunyi latusalli baina sawari fa innahu man qata'a sob qata'ahullah. Jadi siapa yang memutus sob maka akan diputus berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang ustuwanah ya. Kita lanjutkan lagi. Satu hadis lagi insyaallah sebelum pertanyaan. Dan ini untuk meneruskan yang tadi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu sholati baina sawari fi ghairi jama'atin. Qala hadatsana Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tubudaki. Qala hadatsana Juwairiyah An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dakhala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-baita wa Usama ibn Zaid wa Utsman ibn Talha Bilal. Fa atala thumma kharaja. Wa kuntu awalan nasi dakhala ala atharihi. Fa sa'atu Bilalan, aina shala? Qala baina amudaini al-muqaddimain. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik An-Nafi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah wa Usamah wa Zaid wa Bilal wa Utsman ibn Talha fa aglaqaha alaihi wa makasa fiha fa sa'altu Bilalan hina kharaja masana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa salasata abudin wara'ah wa kana al-baitu yawma idin ala sitati amudin summa shala wa qala lana Ismail hadatsani Malik wa qala amudaini an yaminihi. Ya, nah ini bab salat di antara tiang-tiang ketika bukan salat berjamaah. Jadi sholat di antara tiang ketika bukan sholat berjamaah. Jadi untuk menjelaskan yang tadi. Jadi kalau tadi dikatakan sholat menghadap apa? Sholat menghadap tiang. Ini sholat di antara tiang-tiang. Yang harus kita pahami bahwa dalam hadis ini sholat di antara tiang itu dalam sholat sunnah. Ya. Yang di situ bukan berjamaah akan memotong apa? Sab itu. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Musa bin Ismail sampai kepada Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk al-baita, yaitu Baitullah, masuk Ka'bah. Dengan siapa? Usamah ibn Zaid, Utsman ibn Talha dan Bilal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sekali berada di dalam. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar. Dan aku, kata Abdullah bin Umar, adalah orang yang pertama masuk ke Baitullah mengikuti jejaknya. Jadi mengikuti beliau yang pertama masuk. Lalu aku bertanya kepada Bilal, di manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi salat? Maka Bilal mengatakan di antara tiang yang berada di depannya. Jadi di antara dua tiang yang ada di depannya. Kemudian pada hadis yang kedua, dari riwayat yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf sampai kepada Abdullah bin Umar. Dikatakan bahwa Nabi SAW masuk Mekah, masuk Ka'bah, Baitullah. Kemudian bersama Usamah bin Zaid, bersama Bilal dan Utsman bin Talha. Kemudian ditutup gitu ya. Wa makasa fiha dan beliau lama di dalam. Lalu aku bertanya kepada Bilal ketika beliau keluar, apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Maka beliau mengatakan beliau membuat tiang di sebelah kirinya, tiang di sebelah kanannya. Dan tiga tiang di belakangnya. Berarti Ka'bah itu ada lima tiang. Jadi Ka'bah itu ada lima tiang kalau dalam makna hadis ini. Jadi satu tiang di sebelah kanannya, satu tiang di sebelah kirinya, kemudian tiga tiang di belakangnya. Dan waktu itu pintunya atau tiangnya ada enam. Jadi waktu itu awalnya tiangnya ada enam. Kemudian beliau sholat. Yaitu sholat di antara tiang. Nah, Imam Bukhari ingin menjelaskan begini. Yang dilarang sholat di antara tiang itu sholat berjamaah. Jadi yang dilarang sholat di antara tiang adalah ketika berjamaah. Karena ada barang siapa yang memotong saf, maka Allah akan memotong berkahnya bagi dia. Jadi Allah akan menghilangkan berkah bagi dia. Adapun kalau kita sholat sunnah, boleh kita sholat di antara tiang. Tapi tentunya kita membuat apa? Sutra. Tetapi kita membuat sutra. Dan demikian Imam Bukhari menjelaskan sejumlah hadis di dalam bab tentang sutra. Dan masih sejumlah hadis yang kita akan baca insya Allah di pekan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini untuk menyisakan waktu pertanyaan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik untuk ustaz kita Ustaz Abu Qatadah hafizallahu taala yang telah menyampaikan materi bahasan di sesi pertama ini. Dan untuk selanjutnya kita akan berlanjut di sesi tanya jawab. Kami akan persilahkan untuk sahabat Gema Islam di rumah Anda masing-masing yang ingin bertanya melalui layanan SMS dan juga WhatsApp di 08 11 24 25 255. Dan juga untuk para jamaah hadirin, ikhwan dan juga ahwat, kami persilahkan juga untuk bisa mempersiapkan pertanyaannya. Untuk ahwat mungkin ahsannya bisa dikirimkan saja pertanyaan di layanan SMS kami di 08 11 24 25 255. Dan sebelum membuka pertanyaan untuk sahabat Gema Islam, kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk jamaah yang hadir di Masjid Aisyah ini untuk bertanya di penanya pertama. Kami persilakan. Untuk pertanyaan kami sudah mempersiapkan mikrofon, silakan untuk bapak-bapak. Nah, jika tidak ada, baik pertanyaan pertama, kita akan coba membuka pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui penanya dari pesan singkat dari sahabat Gema Islam. Pertanyaan Bapak dari Bapak Toyib di Bandung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ketika kita sholat, lalu ada yang mencoba berjalan di depan kita sehingga kita menahannya karena kita sholat sendiri bersutroh. Dalam hal menahan seseorang agar tidak berjalan di depan kita ini Ustaz, bagaimana batasannya Ustaz? Karena saya pernah mengalami menahan seseorang sangat tegas agar ia tidak melewati bagian dalam sutroh sholat saya, sehingga ia marah kepada saya dan begitu pun saya jadi marah kepadanya, padahal saya dalam keadaan sholat. Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan Ustaz. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini belum kita bahas dan kita akan bahas dalam hadisnya insya Allah. Jadi kita akan bahas dalam hadisnya insya Allah. Itu nanti di bab ke-100 di hadis nomor 509. Insya Allah di pekan depan kita bahas secara terperinci tentang hukum orang lewat di depan sutroh dan bagaimana kita menghalangi orang yang lewat di antara sutroh kita. Insya Allah kita akan bahas. Baik Ustaz. Dan untuk Bapak yang bertanya, jika pertanyaan belum sempat terjawab, dan kami persilahkan untuk pekan depan menyimak program acara Sahih Bukhari kembali. Dan untuk pertanyaan kedua, kita coba kembali pertanyaan dari sahabat Gema Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz jika sedikit tertinggal dari materi. Pertanyaan saya, jika kita sholat di masjid yang menyediakan sutroh untuk jamaah berupa papan kayu dan sebagainya, kebanyakan dari kami para jamaah lebih memilih menggunakan sutroh sedangkan kondisi masjid masih dalam keadaan kosong, baik saf depan atau di beberapa tiangnya. Manakah yang utama, memilih sholat menggunakan sutroh atau lebih baik mengambil sutroh dinding saf depan atau tiang masjid, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, lebih baik menggunakan dinding atau menggunakan tiang. Ya, pertama menggunakan dinding dan berada di saf yang pertama, otomatis ya dia akan sholat di saf yang pertama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairu shufufir rijal awaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf yang pertama. Oleh sebab itu, menggunakan sutroh dengan tembok atau dengan tiang itu lebih baik, ya. Sekalian mendapatkan saf yang pertama otomatisnya. Nah, terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan semoga menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan untuk sahabat Gema Islam serta para jamaah sekalian. Dan pertanyaan selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk jamaah ikhwan di Masjid Aisyah ini untuk bertanya. Silakan. Ya, bapaknya, mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya masih mengenai sutrah ya. Apabila kita berjamaah kemudian ada masbuk, setelah selesai sholat kemudian yang terakhir sholat kan ada di belakang nih, sebaiknya yang ada di depan dia berfungsi sebagai sutrah atau minggir ke samping atau gimana tuh baiknya. Kemudian yang kedua Ustaz, ada pemahaman di beberapa masjid mungkin yang pernah saya alami, bahwasanya ketika sholat sob di depan sudah penuh, kemudian sudah masuk takbiratul ihram dan sebagainya, kemudian datang satu makmum, begitu kan di depan sudah penuh ya, kemudian dia nempuk orang di depan, dia mundur ke belakang, sehingga yang di depan itu sobnya jadi kurang. Nah itu apakah betul seperti itu secara syariatnya atau seperti apa Ustaz? Jazakallah khairan. Iya. Dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan sutroh ya. Kalau ada masbuk ya, kemudian sholat, dan ini pun kita akan bahas hadisnya insyaallah ya, berkaitan dengan sholat di apa, menjadikan manusia sebagai sutroh, bahkan menjadikan perempuan jadi sutroh atau istri jadi sutroh, itu ada babnya. Ya kalau kita sholat kemudian masbuk, ya kemudian ada orang di depannya, ya itu jadi sutroh bagi dia. Dan kalau tidak ada punya kebutuhan, kita ya buatkan kita sutroh untuk saudara kita dan itu akan dapat pahala insya Allah. Ya kalau antum tidak akan pergi, tidak sangat butuh untuk pergi gitu ya, menjadikan sutroh bagi teman kita yang ada di belakangnya itu adalah bagus. Dalam arti insya Allah dapat pahala, kecuali kita punya kebutuhan. Dan apabila pergi, kemudian ada dinding yang dekat, ya boleh kita bergeser. Kemarin sudah dijelaskan batasannya, ya yang penting jangan sampai orang menganggap dia sedang tidak sholat. Ya, seperti punya berjalan 5 langkah ke depan, ya jangan. Gitu. Fattaqullah hamastaqtum. Kalau sudah pergi yang di depan kita, ya kalau jauh tidak perlu sampai kita takaluk berlebih-lebihan mencari sutra. Ya. Adapun yang kedua tentang hadis, karena di sini ada dua hadis, yaitu apabila atau sejumlah hadis, kita pakai hadis dulu ya semua. Nabi SAW mengatakan, "Attimus saf al-awwal fal-awwal." Nabi SAW mengatakan, sempurnakanlah sop yang pertama, kemudian yang setelahnya. Kemudian tadi, dilarang kita memutus sop. Dalam arti tidak boleh kita menjarangkan sop. Harus rapat sop itu. Karena dalam hadis, man qata'a sop qata'ahullah. Kemudian yang kedua hadisnya, yaitu Nabi Hasan mengatakan, la salata li munfaridin khalfas saf, tidak sah menurut sebagian para ulama, atau tidak sempurna salatnya seseorang yang salat menyendiri di belakang saf. Jadi tidak sempurna, bahkan sebagian para ulama ada yang lebih tegas itu mengartikan hadis itu, atau mungkin ekstrim, dalam arti tidak sah sholatnya orang yang menyendiri di belakang shof. Kita kan sering orang dapat ya, orang shof ini belum penuh, tiba-tiba di belakang udah bikin shof sendiri. Maka itu diancam dengan hadis tadi, tidak sah sholat atau tidak sempurna sholat bagi orang yang mendiri di belakang shof. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau udah penuh? Ya otomatis kita sendiri. Maka para ulama mengatakan, kalau ada saudara kita, orang Sunda merentang-rentang, tika jauhan ayah orang mau sholat. Kita melihat ada orang dari kejauhan mau sholat. Asalnya kita tunggu, sampai dia sesap dengan kita nanti. Jadi tunggu dulu, sampai dia nanti bersama kita dengan dalam shof. Karena hadis tadi mengatakan, la sholata li munfaridin khalfas shof. Tidak sah sholat atau tidak sempurna sholat bagi orang yang tadi apa? Sholat menyendiri di belakang shof. Jadi tidak sempurna. Nah, baru sekarang poin ketiga. Hadis yang ketiga. Ya. Dalam hadis yang ketiga, yaitu disebutkan dalam babul imamah, bab tentang sholat berjamaah. Jadi bab tentang sholat berjamaah. Ya. Dimaksud hadis disebutkan hadis yang berbunyi, ya, hadis tentang menarik. Menarik yaitu orang yang berada di depan. Itu hadis yang berbunyi, ala dakhalta ma'ahum awistarorta rajulan. Jadi Nabi Hasan mengatakan, kalau engkau menarik, menarik gitu ya, orang yang di depan. Ya. Untuk apa? Agar satu shof dengan kita. Tapi hadisnya itu dhaif. Hadisnya adalah lemah, yaitu menarik orang yang ada di shof pertama atau di shof kedua ketika kita datang di ketiga. Yaitu hadis mengatakan, lawistarorta rojulan, kalau engkau menarik, ya, orang yang di depan ke belakang. Hadisnya adalah dhaif, dan dhaifnya dhaif sekali. Artinya dhaif sekali, dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Maka tidak disyariatkan untuk menarik orang yang di depan dengan beberapa alasan, sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama. Yang pertama, karena hadisnya adalah dhaif. Ya. Jadi hadisnya adalah dhaif. Jadi kalau hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujah. Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Argumentasi. Yang kedua, punya konsekuensi akan merenggangkan shof yang pertama dan terancam dengan hadis tadi, man qata'a shof qata'ahullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu memindahkan orang dari tempat mulia ke tempat yang di bawahnya. Karena shof pertama shof mulia, lalu kita pindahkan ke shof yang kedua, maka menjadi shof yang keutamaannya berbeda dengan shof yang pertama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu shufufir rijali awaluha, Sop yang pertama. Apa terbaik bagi laki-laki? Ada yang nah, maka dikatakan oleh para ulama hadis, suaminya tidak mendidik. Tapi umumnya orang-orang hebat itu muncul dari ibu-ibu yang hebat. Makanya dalam kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang ibu dengan bapaknya datang membawa anaknya kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kedua orang tua itu berkata, mengadukan anaknya yang lancang kepada ibu dan bapaknya, yang kasar kepada ibu dan bapaknya. Dilaporkan oleh kedua orang tuanya, anak saya begini. Bukankah ibu kamu telah begini, begini, begini berjasa kepadamu? Karena tidak tahu arti hina, tidak tahu arti mulia. Banyak wanita yang tidak paham itu. Bahkan menganggap memperlihatkan aurat dengan dia mungkin berjoget, bernyanyi, terkenal, dia menyangka itu adalah kemuliaan. Padahal semua yang didapatkan adalah dari hasil dirinya menghinakan dirinya, gitu kan. Banyak wanita yang tidak paham. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabiyyu quli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayurabna fala yu'dzain. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihitab untuk memperhatikan wanita dalam tiga jenjang wanita. Pertama, kata Nabi, perintahkan kepada istrimu, perintahkan kepada anakmu, perintahkan kepada seluruh wanita. Kenapa Nabi SAW tidak dihitab, wahai kaum wanita pakai jilbab umpamanya? Atau Nabi SAW mengatakan wanita pakai jilbab? Enggak. Saking pentingnya kehormatan wanita, itu hitobnya kepada Nabi dulu, kemudian Nabi disuruh mengajari siapa? Tiga jenjang manusia. Khusus istri, khusus anak, khusus semuanya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, maaf, kemudian Allah menyebutkan dalam ayat tadi, bahwa wanita yang menjaga auratnya, itu punya dua faedah yang sangat agung. Pertama, dikenal imannya. Iman itu punya haibah. Para ahwat, para ibu, kaum muslimat, iman itu punya haibah. Iman itu akan membuat orang itu takut. Iman itu akan meninggikan muruah seseorang. Artinya apa? Pakaian jilbab, imam berpendapat mengecualikan muka dan telapak tangan, atau yang dimaksud ayat ini adalah seluruh anggota badan, itu punya haibah. Allah akan menjaga, orang itu akan dibikin takut, laki-laki akan dibikin takut. Kenapa? Karena iman itu punya muruah, iman itu punya sentuhan hati. Nah, wanita yang tidak berjilbab itu tidak punya muruah, tidak punya kehormatan. Walaupun dia memaksakan diri untuk dihormati, enggak bisa orang yang tidak pakai jilbab itu tidak bisa dihormati. Kemudian ujungnya apa? Fala yu'dzain. Yang dengan itu tidak akan disakiti, tidak akan dinodai. Tapi banyak wanita yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, antum sebagai bapak, antum sebagai pemimpin rumah tangga, khususnya para bapak, para ibu, ajarkan logika sehat kepada anak. Ajarkan cara berpikir. Karena umumnya wanita itu lemah berpikir, setinggi apapun derajatnya. Bisikan laki-laki dan rayuan laki-laki itu akan menjatuhkan sekuat apapun derajat wanita. Maka ajarkanlah cara berpikir, antum juga cara berpikir dalam kehidupan itu diajari. Karena cerdas itu bukan hanya bisa hafal Quran, bukan bisa hafal hadis, bukan hanya cum laude dalam pertanyaan, tapi logika. Coba antum menyekolahkan anak ke lembaga yang jelas lah, gitu kan. Masa sih ini yang ngajarnya seorang, gitu kan. Gak ada tulisannya, gratis. Asal gratis antum gampang orang. Mau ditipu, mau apa gitu ya. Tapi belajar logika sehat gitu. Orang kan, coba antum, kenapa banyak orang? Coba antum ditelepon sama orang kan sekarang penipuan-penipuan itu begitu banyak. Ya. Memang kita Indonesia ini dijajah 350 tahun, maka wajar ya. Wajar itu kan. Jadi sering tertipu dalam banyak hal tertipu gitu. Kenapa? Logika sehat. Jadi ajarkan cara berpikir. Ya, artinya kalau ada laki-laki begini ya ajarkan. Kemudian apa? Ajarkan keberanian. keberanian untuk bertindak, keberanian untuk menolak, keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Karena takut gitu. Gini, takut. Bahkan mungkin kejadian yang ada di Bandung ini, oleh sebagian orang sengaja juga ditutup-tutup, karena tadi ya. Nah, yang ketiga yang wajib kita paham, kita harus paham sekte-sekte yang menyimpang tentang perempuan. Jadi catat, ada sekte-sekte yang menyimpang tentang perempuan. Satu adalah sekte Syiah yang menghalalkan tentang mut'ah. Jadi hati-hati, karena kita jangan sampai kena tipu daya sekte Syiah tentang mut'ah. Yaitu nikah tanpa wali, dibayar. Nah, ini kemungkinan. Karena dalam sebagian sekte Syiah itu berpendapat bahwa nikah mut'ah dengan anak, ya, dengan perempuan yang belum nikah itu lebih afdal dari mut'ah dengan yang telah jadi janda. Jadi ada sekte. Jadi yang di mut'ahnya pun menjadi kalau tidak cerita kepada orang tuanya, tidak cerita kepada orang, itu karena adanya keyakinan yang mungkin dicekoki oleh sebagian orang-orang tertentu. Nah, harus tahu. Bahkan dalam satu ketika, entah siapa lupa, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu ada kasus dari Jawa Barat, paling barat, ujung kulon, itu ada orang tua yang dia menceritakan bahwa anaknya kuliah di Bandung. Pulang bukan membawa ijazah, dia telah selesai, tapi dia membawa 2 anak. Kedua orang tuanya pingsan, ibunya pingsan. Pulang kok membawa anak 2? Ternyata anak ini telah nikah dengan seorang sekte Syiah, dan dia dinikah mut'ah. 2 anak dengan mut'ah. Itu terjadian. Yang kedua, sekte dalam satu thariqah yang orang menganjurkan sedekah dengan jiwa dan raga. Jadi tidak dianggap sedekah katanya, sehingga mengimpakan apa yang kamu cintai. Ya, katanya kalau tidak punya mobil, kalau tidak punya motor, ya diri saya diimpakan kepada guru saya. Jadi ada sebagian wanita yang mengimpakan dirinya kepada gurunya sebagai sedekah. Jadi antum harus paham, ini ada sekte-sekte yang menyimpang, yang itu akan merusak tentang tatanan hidup dan keagamaan kita. Ya, walaupun mungkin kasus ini perlu diketahui, bukan hanya mungkin karena yang diungkap itu kan diungkap tentang kekerasannya saja. Kalau polisi mungkin mengungkapnya apa? Hukumnya saja. Tapi wajib diantara kita ada yang wajib meneliti. Ya, kejadian seperti ini, apakah ini ada korelasinya berkaitan dengan pemahaman? Ya mungkin sebagian orang akan menutup-tutup ini gitu ya. Tapi kita sebagai muslim yang tentunya harus kita memperjuangkan agama ini dan memperjuangkan akidah yang benar dan menjaga anak-anak kita dari semua penyimpangan, khususnya wanita. Karena dengan itu ya, sebagaimana hasratkan kepada diri saya dan kepada antum, bahwa Nabi SAW itu menyebutkan pahala khusus untuk yang punya anak wanita. Dalam hadis kan disebutkan, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian baik kepadanya, memberi pakaian kepadanya, memberikan tempat tinggal kepadanya, dan memberikan pendidikan kepadanya, kecuali anak-anak perempuan itu akan memasukkan kamu ke surga dan menyelamatkan kamu dari neraka. Maka catat dengan tinta emas untuk antum semua, untuk kita semua, perhatian kepada anak perempuan itu harus lebih besar perhatian kita kepada anak laki-laki. Karena memang perempuan itu emas ya. Perempuan itu seperti mutiara. Yang apabila salah sedikit saja, ya, muru'ah dan sebagainya itu adalah sangat membahayakan baik untuk kita sebagai bapak, baik untuk dia. Maka perhatikanlah anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan kita, agar kita ya terjaga dari semua keburukan-keburukan yang ada. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.